Tangannya diangkat lagi bro. Agak mundur bro. Yeah. Adung Riko mong janji piye. Ngomong Riko sayangi sun. Nyatane Riko ninggalno.